Mitra bisnis tidak jarang dalam perhitungan pajak terjadi perbedaan persepsi antara wajib pajak dan petugas pajak dalam penafsiran dan penerapan undang-undang perpajakan, seperti contohnya dalam kasus BCA yang baru-baru ini diberitakan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat perpajakan Roni Bako. Pak Roni, bagaimana komentarnya soal ini? Mungkin pangkal tolak itu dari ini, konsep biaya, Mas. Jadi mungkin di Undang-Undang KUP itu dan Undang-Undang PPH itu kan ada konsep biaya, kan? Yang maksud dengan biaya itu apa, kan? Jadi suatu pengeluaran itu kan dapat dikeluarkan sebagai biaya, dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Konsep biaya ini yang harus disamakan persepsi. Mungkin kalau dari pengusaha ini sebagai biaya, kan? Nah, tapi dari dirjen pajak itu belum tentu biaya, gitu, Mas. Yang keledinya itu sebenarnya, karena kakak pajak itu kan sebenarnya kan dari itu tadi, apakah misalnya orang itu atau perusahaan itu mengeluarkan uang itu sebagai biaya yang dapat dihitung pajak atau tidak. Jadi persepsi itu pada konsep biaya, Mas. Misalnya kalau saya mentraktir orang suatu proyek, itu kan entertain, kan? Di undang-undang KUP itu dimungkinkan, tapi kan di dirjen pajak mengatakan entertain dalam rangka apa dulu, jumlahnya berapa, nah kayak gitu. Batasan-batasan itu yang menjadi palang sengketa gitu, Mas, antara wajib pajak dan dengan dirjen pajak. Menurut Pak Roni, apa yang harus dilakukan agar potensi-potensi masalah perpajakan akibat perbedaan persepsi ini bisa terselesaikan? Ya seharusnya dirjen pajak atau Kementerian Keuangan menjelaskan yang maksud dengan biaya itu apa, gitu, contohnya gitu loh. Karena di undang-undang pajak itu kan hanya penjelasan doang, hanya keterangan doang, tapi wujudnya apa tidak ada. Gitu. Misalnya kalau saya mentraktir orang, entertain orang, yang maksud dengan entertain itu apa sih gitu loh, jumlahnya berapa. Nah itu kan susah, kan. Misalnya saya kalau mentraktir satu delegasi gitu loh untuk kepentingan proyek saya, itu undang-undang pajak itu memungkinkan. Tapi dari dirjen pajak mengatakan, oh belum tentu, ini biaya apa, yang secara langsung tidak langsung. Ada contoh-contoh konkret gitu loh. Jadi pengusaha itu nggak mengira-ngira, saya sih nggak bela pengusaha, tapi memang prakteknya pangkal telak kepada biaya itu. Itu kalau yang pengusaha secara umum, kan. Kalau pengusaha yang berhubungan dengan pemerintah itu masalah lagi, Mas. Ada aturan akuntansi pemerintahan, kan. Itu kan ada yang namanya biaya yang di muka ataupun biaya ketika didapatkan itu, Mas. Yang cash basis sama accrual basis itu, Mas. Oh. Itu yang sering menjadi masalah kalau pengusaha berhubungan dengan proyek-proyek pemerintah. Misalnya hari ini saya ngeluarin uang 10 juta, kan. Tapi kan uang 10 juta itu kan baru ketarik misalnya sebulan lagi. Nah, itu secara akuntansi ada ini dong, ada perbedaan. Kalau di pembukaan pemerintah tuh itu diatur gitu. Nah, itu jadi konsep biaya itu sebenarnya harus diberikan oleh Menteri Keuangan atau dirjen pajak. Tapi ada banyak pandangan dari sisi pengusaha juga bahwa model undang-undang perpajakan Indonesia saat ini harus disederhanakan. Bagaimana menurut Pak Roni? Seharusnya harus dibuat sederhana, Mas, semuanya. Ini kan kalau kita mau jujur itu kan undang-undang pajak kita kan belum sesederhana itu. Jadi masih banyak itu tadi penafsiran-penafsiran. Sehingga itu tadi penafsiran saya mungkin belum tentu sama dengan penafsiran orang pajak gitu loh. Kayak gitu yang sering menjadi perdebatan. Sehingga makanya dibuat sederhana sehingga tidak ada penafsiran saya atau siapa. Sehingga harus dikasih contoh gitu, Mas. Contoh konkret sehingga orang tidak menafsirkan sendiri-sendiri. Orang pajak nggak menafsirkan sendiri-sendiri gitu, Mas. Kalau mau ya undang-undang itu diperjelas. Apalagi gini kan, kalau prinsip undang-undang pajak itu kan soft assessment kan. Jadi wajib pajak menghitung. Tapi kadang-kadang konsep itu sering dilawan atau diterabuk sama dirjen pajak gitu loh. Ada data lain bahwa Anda bohong gitu loh. Sehingga seharusnya data Anda harusnya ini gitu loh. Prinsip soft assessment itu yang dilanggar ataupun tidak memuaskan wajib pajak loh. Kan saya sudah menghitung sendiri sesuai dengan prinsipnya. Kadang-kadang itu tadi. Dengan alasan kekuatan undang-undang, dirjen pajak mengatakan ya, saya boleh menetapkan. Jadi sebenarnya itu prinsip assessment itu udah nggak jadi murni, Mas. Lantas, apakah masalah-masalah ini juga terkait dengan konflik of interest dari dirjen pajak sendiri yang memiliki target tinggi dari kegiatan penghimpunan pajak, Pak Roni? Ya, kalau bicara target itu kan target kita kan berubah-ubah terus, Mas. Ada undang-undang APBN, kan? Terus 3 bulan aja ada perubahan itu, loh. Itu yang kadang-kadang yang buat petugas pajak jadi ini, jadi kacau balau. Misalnya sudah target planning 1 tahun, kan? Target-target itu maksudnya yang tidak konsisten di pemerintah, itu, loh. Sehingga kadang-kadang kan misalnya udah punya target, pokoknya 10, pokoknya siapa-siapa saja yang akan dikenakan pajak, kan? Tapi ketika targetnya berubah, ya berubah lagi manajemennya gitu loh. Itu yang harusnya diperhatikan pemerintah gitu loh. Masih enak menetapkan aja gitu, Mas. Demikian pengamat perpajakan Roni Bako, saya Giri Sadewa.